Pak Hikam, apa komentar Bapak? Ya kalau saya sih biasa saja lah suara-suara seperti itu, bahwa demonstrasi mahasiswa ditunggangi ini, ditunggangi itu. Saya kira itu udah terlalu biasa aja, nggak terlalu penting. Yang penting adalah apakah demonstrasi-demonstrasi itu beralasan atau tidak untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Saya kira pertanyaan itu jauh lebih penting dari berspekulasi tentang tunggang-menunggangi itu, saya kira. Bagaimana Anda menilai demo yang dilakukan mahasiswa selama ini? Saya kira kalau demonstrasi mahasiswa sih ya wajar-wajar saja, dan sejauh bahwa mereka mengikuti aturan main yang berlaku, tidak menggunakan kekerasan, saya kira masih wajar-wajar. Ada anggapan pemerintahan Pak SBY saat ini mulai panik. Mengatakan bahwa ini ditunggangi dan lain sebagainya itu ya kepanikan, karena sebetulnya dari zaman dulu yang namanya demonstrasi mahasiswa itu tentu karena ada sesuatu yang perlu diprotes begitu ya, dan biasanya memang yang diprotes itu mengatakan bahwa seperti itu. Jadi saya kira sah-sah saja lah, yang penting bahwa jangan sampai demonstrasi mahasiswa itu mengarah kepada kekerasan. Apakah efektif menyalurkan aspirasi melalui demo, Pak? Soal efektif tidaknya itu kan tergantung bagaimana aspirasi itu bisa mendapat macam jawaban atau respons, dan sejauh mana yang dituntut itu kemudian memang betul-betul dirasakan juga oleh masyarakat yang selalu dianggap disalurkan aspirasinya itu. Jadi saya pikir soal efektif atau tidaknya itu tidak hanya sekedar apakah kemudian satu pemerintahan itu jatuh atau tidak jatuh, tapi juga apa yang disuarakan mahasiswa tadi itu memang betul-betul nyambung atau tidak dengan apa yang dirasakan oleh rakyat yang diwakili mereka. Dan apakah hal ini juga akan berdampak pada pemilu nanti, Pak Hikam? Enggak lah ya, karena selesai jauh bahwa memang pemerintah kemudian tidak melakukan sesuatu yang kelewatan ya, ya responnya tidak kemudian negatif begitu ya, tapi dilayani dengan baik, dan kemudian kalau memang masih dalam batas-batas yang bisa diterima juga dicari solusinya, saya kira tidak akan apa-apa. Tetapi kalau kemudian respon pemerintah itu terlalu negatif ya, terlalu keras dan lain sebagainya, ya bisa jadi rakyat kehilangan simpatinya. Baik, terima kasih Pak Hikam. Demikian Topic of the Day bersama politisi A.S. Hikam. Saya Dewi Sintawati.